Mudah-mudahan rezekinya tambah wakeh ya mas. Amin. Yuk untuk lagu yang kedua kalinya. Special request dari Pak Guru. Langsung nyawer Pak E. Ada suara hati dari Monata buat Pak Guru. Terima kasih. Matur suh. Sami-sami. Matur suh bos. Oh, dalam